kalau kita bersedekah, siapa yang digugurkan dosa? Kita sendiri. Siapa yang dapat pahala? Siapa yang ditolak bala? Kita. Siapa yang dilipat gandakan rezekinya? Uangnya milik siapa? Allah. Kita ketemu dengan ladang amal. Siapa yang mempertemukan? Lihat ya, uangnya Allah yang ngebekelin. Lewatnya kotak infak, Allah yang melewatkan. Kita pasti mau ngambil yang paling kecil, lalu terambil yang besar. Siapa yang menolong? Iya, maunya 1000, terambil 10.000. Itu Allah yang nolong, supaya maksimal dapat pahala. Kalau kita bersedekah, kita menyantuni anak yatim. Siapa yang harus lebih bersyukur kalau kita sedang sedekah? Yang diberi atau yang memberi? Kita harus bersyukur luar biasa, karena kita dipilih oleh Allah jadi jalan. Kalau kita menunggu ucapan terima kasih orang lain, berarti kita merasa itu amal milik kita. Harusnya kalau kita bersedekah, kita berterima kasih ada yang mau nerima sedekah kita. Kalau kita bersedekah, kita harus tahu bahwa uang ini adalah titipan Allah. Kita bersyukur sudah jadi jalan. Jangan ngarap-ngarap ucapan terima kasih, karena itu sangat mengotori hati kita. Berterima kasih atau tidak, itu sama sekali bukan urusan kita. Malah kita yang berterima kasih. Ada orang yang mau nerima uang kita. Kalau tidak ada yang kita sumbang, itu uang ada di dompet kita, tidak ada apa-apanya. Tidak jadi penolak bala, tidak jadi penggugur dosa, tidak menjadi pelipat ganda karunia. Sayang, kita malah menunggu orang berterima kasih. Jadi kita sebetulnya tidak bersyukur. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan syukur.